الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى المسألة التاسعة والتسعون نظرتهم إلى الدنيا نظرة إعجاب مسألة yang ke-99 dari مسائل الجاهلية perilaku di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang ke-99, bahwasanya mereka memandang dunia itu dengan pandangan yang mengagumkan. Mereka memandang dunia dengan pandangan kekaguman. Qala rahimallahu taala 'azamatu dunya fi qulubihim. Keagungan dunia telah masuk ke dalam hati-hati mereka. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azimin. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31. Sebagaimana ucapan mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zukhruf, Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31, waqalu, dan mereka orang-orang musyrikin itu mengatakan, laula nuzila hadzal Qur'an, mengapa Al-Qur'an ini tidak turun kepada laki-laki yang besar, laki-laki yang kaya, lagi berpengaruh, minal qaryataini, dari dua kampung, dari dua negeri, Mekah dan juga Taif. Mengapa Al-Quran itu turun kepada laki-laki yang miskin? Ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah, orang-orang musyrikin, menjadikan tolak ukur dalam segala hal itu dengan dunia. Mengapa Al-Quran tidak turun kepada orang-orang yang memiliki kekayaan di antara kami dan orang-orang yang memiliki pengaruh di antara kami? Taib. Maka kalau seseorang menjadikan dunia sebagai barometer ukuran dalam menilai kebenaran dan kekeliruan, maka dia telah berjalan di jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang ahlul jahiliyah. Qala Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ah, min masailil jahiliyati 'azamatu dunya fi nufusihim. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah adalah kebesaran, keagungan dunia itu telah merasuki jiwa mereka, diri mereka, hati-hati mereka. Falladhi indahu, maka barang siapa yang memiliki dunia di sisinya, maka mereka, dia itulah orang yang mulia, orang yang aziz, perkasa di sisi mereka. والذي ليس عنده الدنيا ذليل محتكر عندهم. Adapun orang yang tidak memiliki dunia, maka mereka itu adalah orang-orang yang hina, rendah di sisi mereka, orang-orang ahlul jahiliyah. Hatta fi risalati, hingga dalam permasalahan ar-risalah, permasalahan ajaran wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya ikhtiyaru min Allah jalla wa ala. yang masalah risalah ini adalah betul-betul pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah memilih dari hambanya siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yarawna annaha yajibu an takuna fil aghniyai. Orang-orang ahlul jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka berpendapat bahwasanya semestinya risalah itu turun haruslah kepada orang-orang kaya di antara mereka. Wala takunu fil fuqara, dan risalah itu tidak boleh turun kepada orang-orang yang miskin. Wa yaquluna Allahu ma wajada illa yatima Abi Talib liyursilhu. Mereka orang-orang musyrikin itu mengatakan Allah tidak mendapati seseorang yang bisa diutus olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang yatim peliharaan Abu Talib ini. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka orang-orang Quraisy mengatakan demikian, akana linnasi ajaban, apakah manusia itu akan merasa heran kalau kami kemudian mengutus manusia dari kalangan mereka, yakni maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan peringatan. Apakah keadaan itu akan membuat mereka itu merasa heran? Tayib. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mereka maksud dengan orang yatim peliharaan, yang dipelihara, yang diasuh oleh Abu Talib, yang mereka maksud itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin min al qaryatayn 'azimin. Dan mereka orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin mengatakan, seandainya Al-Qur'an, atau mengapa Al-Qur'an ini tidak turun kepada seseorang yang besar, yang kaya, lagi berpengaruh dari dua negeri ini. Al-Qaryatani, dua negeri yang dimaksud itu adalah Makkah wa Ta'if. Makkah dan juga Ta'if. Wa hadha ar-rajulu huwa Al-Walid ibn al-Mughirah fi Makkah. Laki-laki yang dimaksud sebagai laki-laki yang besar, kaya, lagi memiliki pengaruh, yang di Mekah itu yang mereka maksud adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah yang senantiasa mencela Nabi SAW, menertawakan Nabi SAW bersama dengan Abu Jahal. Bersama dengan Abu Jahal, Walid ibn al-Mughirah. Aw Habib bin Amr Al-Thaqafi, wakil Urwah bin Mas'ud fi Ta'if. Dan negeri yang kedua itu adalah negeri Ta'if, dan laki-laki yang dimaksud itu adalah Habib bin Ur bin Amr Al-Thaqafi, atau disebut pula maksudnya adalah Urwah bin Mas'ud. Yaquluna, mereka mengatakan, law kanat ar-risalatu fi ahadi hadain ar-rajulain lakana hadha al-yaqu bi risalati. Kalau seandainya risalah, seandainya wahyu itu turun pada salah seorang dari dua orang ini, Mughirah, Al-Walid ibn al-Mughirah, atau Urwah bin Mas'ud, seandainya turun kepada salah satunya, maka niscaya itu adalah salah satu dari mereka itu memang orang yang paling berhak untuk mendapatkan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Amma an tadhhaba li yatimin faqirin wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa hadza ghairu laikin indahum. Adapun kalau risalah wahyu itu kemudian turun perginya kepada orang yang yatim lagi miskin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud, maka yang demikian adalah tidak layak, tidak pantas dan tidak patut di sisi mereka. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Demikian orang-orang ahlul jahiliyah. Mereka senantiasa merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Memiliki kemuliaan, memiliki kehormatan, memiliki ketakwaan, memiliki segalanya lebih tinggi dibanding yang lainnya. Sehingga kalau kebenaran itu bersama dengan yang lain, maka mereka akan mengatakan tidak pantas kebenaran itu bersama dengan yang lain, tidak bersama dengan kami. Taib. Qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ayyatadakhaluna fi a'malillahi jalla wa ala wa yuriduna ay yaqsimu rahmatallahi. Jadi maksudnya apakah mereka ikut campur di dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka menginginkan untuk membagi-bagi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yathikuna biqismatillahi azza wa jalla, dan mereka tidak percaya dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan risalahnya itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di pembahasan yang berikutnya, al-mas'alatu al-mi'atu, masalah yang ke-100, al-istidraku wal-iqtirahu ala Allah, mereka memprotes dan mereka mengajukan usulan gitu ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala, atahakkumu 'ala Allahi kama fil ayati sabiqah. Mereka atahakkum. Atahakkum 'ala Allah. Ya, bahasa kita memprotes. Memprotes keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana pada ayat yang sebelumnya. Yani ayat yang barusan tadi kita baca, laula nuzila hadzal qur'anu 'ala rajulin minal qaryataini 'adzimin. Apa sebabnya Al-Quran itu tidak turun kepada laki-laki yang besar, yang kaya, lagi berpengaruh dari Mekah atau dari Taif? Nah, memprotes. Berkata Al-Alam Al-Fawzan Hafidhallahu Ta'ala Wara'ah, At-tahakkumu ala Allahi ya'ni al-iqtirahu ala Allah, sama maknanya. Kama fil ayati lawla nuzila hadal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azimin. كأن الله جل وعلا لا يعلم ما في نبيه من الصلاحية وهم يعرفون الصلاحية فهذا والعياذ بالله استدراك على الله كما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ويقترحون على الله ويقولون كيف يفرق الله القرآن. Naam. Wa yanziluhu munajjaman wa lam yanzilhu jumlatan wahidatan yatadakhaluna fima la yu'inihim la ya'nihim wa fima la 'ilma lahum bih. Kata Al-Imam Al-Fauzan hafizallahu taala, at-tahakkumu 'ala Allah yani al-iqtirahu 'ala Allah, imam protes atas Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada firman-Nya dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 yang tadi kita barusan bacakan. Mengapa Al-Qur'an itu tidak turun kepada laki-laki yang besar, yang kaya, yang memiliki pengaruh, nah, dari Mekah atau dari Taif? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang di dalam nabinya itu dari kebaikan. Dan mereka orang-orang musyrikinlah yang mengetahui kebaikan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu kebaikan itu ada di mana. Dan mereka orang-orang musyrikin yang mengetahui kebaikan itu berada di mana. Sehingga apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan, pilih, kemudian diprotes. Karena ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kesabaran itu adalah kesabaran di dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim apabila tertimpa sesuatu yang tidak dia senangi, tidak ada ucapan yang lainnya kecuali dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesehatan kita sejatinya, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, harta kita, dan semuanya yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil dengan cara dan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ucapan yang lainnya kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala putra yang paling beliau tunggu selama ini, kemudian Allah berikan Ibrahim. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Ibrahim, beliau mengatakan sesungguhnya mata ini menangis, hati ini sedih, tetapi lisan tidaklah mengucapkan kecuali apa-apa yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan apa yang menimpa kepada diri seorang hamba, maka itulah yang pantas untuk hamba itu dapatkan. Maka itulah yang pantas yang hamba dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alun. Allah tidak ditanya apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yus'alun, tetapi merekalah para hamba yang akan diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka kerjakan. Allah menjadikan kita kaya, menjadikan kita miskin, menjadikan kita sehat, menjadikan kita sakit. Allah tidak ditanya, kenapa menjadikan kita sehat, miskin, sakit, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi kitalah yang akan ditanya bagaimana ketika kita menghadapi situasi sedang longgar, lapang, kaya. Bagaimana tatkala kita diuji dengan kesempitan, kemiskinan. Bagaimana tatkala kita mendapatkan kesehatan. Bagaimana tatkala kita diuji dengan kesakitan. Itu yang akan diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim dia akan terus akan merasa malu. Merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan tidak sebanding dengan apa yang kita berikan, kita syukuri dari kenikmatan tersebut. Dia akan terus-menerus akan merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui apa yang berada di nabinya dari kebaikan, dan mereka yang lebih mengetahui tentang kebaikan tersebut. Maka yang demikian, wal'iyadu billah istidrakun ala Allah. Maka yang demikian ini termasuk sikap memprotes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka mengatakan, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Mengapa Al-Qur'an itu tidak turun sekaligus? Kenapa harus bertahap? Kenapa Al-Qur'an tidak turun sekaligus saja? Satu, langsung 30 juz begitu. Wa yaqtarihuna 'ala Allah, mempertanyakan keputusan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Mereka mengatakan, bagaimana bisa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara bertahap dan tidak menurunkannya secara satu, sekaligus turun begitu. Yatadakhaluna fima la ya'nihim. Mereka berupaya untuk masuk pada perkara-perkara yang mereka tidak memahaminya. Wa fi ma la ilma lahum bihi, dan perkara yang mereka tidak memiliki keilmuan di dalamnya. Karenanya penting bagi kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mengembalikan pemahaman ayat, pemahaman hadis itu kepada mereka yang ahli di bidangnya. Kepada generasi salafus saleh, agar kita tidak salah dan tidak keliru di dalam memahaminya. Dan sikap seorang muslim apabila datang khabar min al-Qur'ani wa sunnah, apabila datang berita dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, apakah berupa perintah, berupa larangan dan yang lain sebagainya, maka dia akan menerimanya. Dan akan menjalankannya dan tidak bertanya kenapa harus demikian dan kenapa harus begitu. Itu sikap seorang muslim. Sami'na wa'ata'na. Kami dengar dan kami taati. Adapun orang-orang ahlul jahiliyah, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin, mereka mengatakan sami'na wa'asayna. Kami dengar dan kami durhakai. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Thumma bayyana subhanahu al-hikmata fi inzalil Qur'ani mufarraqa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah dari menurunkan Al-Quran secara bertahap, berangsur-angsur. Wa qala kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur untuk mengokohkan hatimu dan juga mentartilkan bacaanmu. Wala yatunaka bimathalin illa jinnaka bilhaq wa hasana tafsira. Dan tidaklah datang kepadamu wahai Muhammad bimathalin. Tidaklah datang kepadamu wahai Muhammad syubhat, bimasalin di sini maksudnya adalah ya syubhat, illa jinaka, kecuali kami datangkan kepadamu dengan kebenaran untuk membantah syubhat tersebut. Wa hasana tafsira, dan kami datangkan kepadamu sebaik-baik penjelasan. Ini juga menjadi dalil segala syubhat yang dimiliki oleh ahlul batil itu telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dan telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan bantahannya. Maka sangat bagus Syekh rahimallahu taala di dalam risalah beliau yang lain kesyubhat, bagaimana menjelaskan kebatilan enam syubhat yang dimiliki oleh orang-orang kuburiyun, orang-orang ahlul batil, orang-orang musyrikun. Di antara awal dalil yang beliau sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ini prinsip, tidaklah setiap kebatilan datang kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan menyingkap kebatilan itu di dalam Al-Qur'an. Nah, secara tersurat maupun secara tersirat. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di antara misalnya, di antara contohnya, sebagian orang-orang ahlul batil, mereka memiliki keyakinan bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal. Surga dan, karena kalau surga dan neraka itu kekal, berarti nanti mereka akan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kekekalan. Lihat, ini sudah mulai menggunakan logika. Nah, akal tidak mengembalikan kepada dalil. Pada sekian ayat, mereka hendak membenturkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Datang dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekekalan surga. Khalidina fiha, dzalikal fawzul 'adzim. Mereka kekal di dalamnya, di dalam surga. Demikian itulah keberuntungan yang sangat besar, sangat agung. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekekalan neraka. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tetapi kemudian mereka mencomot ayat Allah Subhanahu wa taala yang masih mereka bisa tarik ke sana dan tarik ke sini. Dan ini diantara prinsipnya ahlul batil. Mereka akan senantiasa menggunakan dalil yang sifatnya itu adalah mutasyabihat. Dalil yang bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini, dan mereka akan meninggalkan dalil-dalil yang sifatnya muhkamat. Dalil-dalil yang sifatnya jelas gamblang. Allah Subhanahu wa taala berfirman khalidina fiha madamati samawati wal ard. Mereka akan kekal di dalamnya selama masih ada langit dan juga bumi. Selama masih ada langit dan juga bumi. Mereka mengatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kekekalan surga, kekekalan neraka itu bergantung dengan adanya langit dan bumi. Berarti kalau nanti terjadi kiamat, langit hancur, bumi hancur, begitu pula nanti surga juga hancur, kiamat juga, neraka juga hancur. Berarti tidak kekal. Dalil yang sifatnya masih samar, yang tidak semua orang bisa memahami dalil tersebut. Karena sepintas memang demikian terjemahannya. Khalidina madamati samawatu wal ard. Taib. Tetapi ahlu sunnati wal jamaah meyakini dengan firman Allah Subhanahu wa taala wala yatunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqq, dan tidaklah datang kepadamu kebatilan syubhat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangimu memberikan penjelasan kepadamu dengan sejelas-jelasnya. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan yauma tubaddalul ardu, pada hari yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi ini dengan bumi yang lain, wassamawatu, demikian pula langit Allah ganti dengan langit yang lain. Jadi di surga itu nanti juga ada langit, tetapi bukan langit yang sekarang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati. pada hari yang Allah subhanahu wa ta'ala mengganti bumi dengan bumi yang lain dan langit dengan langit yang lain. Berarti ini yang dimaksud di dalam ayat, mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan juga bumi. Karena surga dan neraka itu kekal, berarti langitnya surga itu juga kekal. Langit baru yang nanti Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pengganti sebagai langit yang kita lihat sekarang ini. Pun dengan bumi adalah bumi baru yang menggantikan kehancuran bumi yang kita pijak sekarang ini. Sementara orang-orang itu mengatakan yang dimaksud dengan bumi dan langit adalah apa yang kita berada sekarang ini. Sehingga mereka memiliki 6 pemahaman yang nyeleneh bahwasanya surga negeri akhirat itu tidak akan kekal. 6 dikarenakan langit dan juga bumi itu tidak kekal. Sisi yang kedua adalah dari sisi bahasa, bagaimana orang-orang Arab itu kalau biasa mereka menyebutkan sesuatu kekal itu dengan menyebut nam hada daimun, misalnya hada daimun ma damatis samawati wal ard, ini akan tetap ada selama masih ada langit dan bumi. Maksudnya yang diinginkan ini adalah kekal abadi. Nah, dari sisi bahasa, jadi yang dimaksud dengan madamati samawati wal ard itu maknanya adalah kekal abadi. Kekal abadi. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dari setiap masa dan setiap zaman mereka meyakini kekekalan surga dan kekekalan neraka. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan di antara prinsip akidah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Maksud dari Syarhus Sunnah adalah sunnah di sini maksudnya adalah akidah, penjelasan tentang akidah seorang muslim meyakini al-jannatu haqqun wan naru haqqun la tafnayani, bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, dan keduanya itu kekal dan sekarang ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah ada. Sampai di detik ini kita meyakini hal yang demikian pula. Itulah keistimewaan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena tidak ada yang mereka ambil kecuali apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Apa yang telah diajarkan sahabat kepada para tabi'in dan apa yang telah diajarkan tabi'in kepada atba'ut tabi'in dan seterusnya. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Nah, ini yang bisa kita ambil di malam hari ini. Insyaallah kelanjutannya kita ambil di pertemuan akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.